Baik, kalau aku minggum dan kekurangannya, wallahu a'lam, subhanakallahu wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, alhamdulillah.